Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tayyib, nuwasil fi qira'ati kitab Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Al Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Nah, masih dalam penyebutan jenis yang ketiga ataupun muhtarazat ya, ataupun hal-hal yang keluar dari persyaratan abdobat. Telah berlalu kemarin beberapa to'un ya, beberapa to'un yang mengarah kepada rawi yang kembali kepada adalah dan dobat secara bersamaan, yakni masalah al-jahalah. Kemudian dan di masalah al-jahalah ada tiga, mubham, majhulul ain, dan majhulul hal. Kemudian ada ta'an yang kembali kepada rawi disebabkan atau dari sisi al-adalah. Di sini disebutkan ada delapan kemarin. Al-kafir, as-sobiyu, as-sobi, al-majnun, al-mubtadi, al-fasiq, al-muttaham bil-kadhib, al-kadhab, dan makhrumul muru'ah. Kemudian salisan, qala rahimahullahu ta'ala, ma yakhruju bishtirati dhubti, bishtirati dhabat. Ya. Kritikan berikutnya yakni kritikan yang mengarah kepada dhabat perawi. Yang mengarah kepada dhabat perawi. Awalan kasratul waham. Kasratul waham di fathah ha-nya. Di sini disebutkan di sukun ya. 6. Kasratul waham. 6. Di kasrah ha-nya dia al-waham bimakna al-ghalat waznan wa ma'nan. Bimakna al-ghalat waznan wa ma'nan. Sama wazan dan makna al-ghalat. Nah, ini al-waham. Al-waham sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa waham di sini timbul ya dikarenakan apa? An-nashi' an-sahi. An-sahwin. Ya, al-ghalat an-nashi' an-sahwin. Bahwa al-waham adalah kekeliruan yang timbul karena kealpaan, karena lupa. Yani pada dasarnya dia mengetahui sesuatu tersebut, ya, atau salah dalam mengucapkan sesuatu tersebut, di mana sesuatu tersebut tidak ada hakikatnya, tidak ada hakikatnya. 6. Ini al-waham. Kemudian al-waham sudah disebutkan juga kemarin terbagi jadi dua atau ada dua jenis. Ada waham yang zahir dan ada waham yang khafi. Ada waham yang zahir dan ada waham yang khafi. Sebentar. Nah, waham yang zahir yakni yang waham yang diketahui tanpa membutuhkan qara'in dan jam'i turuq. Tanpa membutuhkan qara'in dan jam'i turuq sudah diketahui qara'in atau waham tersebut. Dan waham ini, waham yang zahir ini sama seperti atau mirip dengan fushul ghalab yang akan disebutkan nanti di poin yang kelima, dan juga syiddatul ghaflah. Syiddatul ghaflah yang tersebut pada poin yang keempat. 6. Kemudian yang kedua ada al-waham al-khafi. Al-waham al-khafi ini adalah waham yang hanya bisa diketahui melalui jam'u turuq dan al-qara'in. Nah, hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang terdapat waham yang khafi inilah yang dikenal dengan istilah al-muallal. Dengan istilah al-muallal. 6. Kemudian qala rahimahullahu taala kasratu mukhalafati rawi liman huwa awsaqu minhu aw li jam'in min as-thiqat. 6. Kemudian kasratul mukhalafah. Banyaknya penyelisihan seorang perawi ya terhadap orang yang jumlahnya sama seperti dia, yakni satu lawan satu, tapi awsaqu minhu, orang itu yang satunya lebih siqah dibandingkan dirinya, atau mungkin mereka sederajat, tapi jam'i minas siqah, yang diselisih lebih banyak. yang dia selisih lebih banyak. Ini mukhalafah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar atau dalam Nukhbatul Fikar menyebutkan 6 jenis mukhalafatul rawi. 6 jenis mukhalafatul rawi ya dalam Nukhbatul Fikar. 6. Bisa dirujuk di sana ya, ada mukhalafah bitaghyiri siyaqil isnad, ada mukhalafah bidamji mauqufin bimarfu, ada mukhalafah bitaqdimin aw ta'khir yang dikenal dengan istilah maqlub, ada mukhalafah biziyadati rawin, ada mukhalafah biibdali rawin wala murajjih yang dikenal dengan istilah al-muttarib, dan ada mukhalafah bitaghyiri hurufin ma baqa'i siyaq, ya bitaghyiri hurufin ma baqa'i as-siyaq yang dikenal dengan istilah al-musahhaf wal muharraf. Nah, ini 6 jenis mukhalafatul rawi dirujuk di Nuzhatun Nadhar atau di Nukhbatul Fikar. 6. Qala rahimahullahu taala salisan su'ul hifdzi. Su'ul hifdzi. Kapan seorang rawi dikatakan su', buruk hafalannya? Kata beliau, alla yatarajjaha janibu isabati rawi ala janibi khath'ihi bal yatasawa ihtimalan. Ya, bal yatasawa al-ihtimalan. Seorang perawi ya dikatakan su'ul hifdzi, buruk hafalannya, jika kata beliau tidak rajih, tidak lebih rajih sisi atau jumlah hadis-hadis yang benar seorang perawi. Ala janibi khathihi, dari sisi, kalau mau dibandingkan dengan sisi apanya? Sisi khathihi, sisi kesalahan perawinya atau hadis-hadisnya. Bal yatasawa al-ihtimalan, bahkan keduanya apa? Keduanya sama. Keduanya sama. Nah, ini apa? Su'ul hifdzi. Jadi kata beliau bahwa su'ul hifdzi adalah ketika hadis-hadis perawi tersebut dicek, diperiksa sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin caranya, yakni dengan sabr riwayah, di mana para imam al-jarhi wa ta'dil ketika ingin menilai dhabat seorang perawi, maka mereka menghafalkan, mengumpulkan semua hadis-hadis perawi tersebut, berapa jumlahnya. Kemudian setelah terkumpul semuanya, dihafalkan semuanya, mereka bandingkan dengan hadis-hadis dari rawi siqat yang merupakan qorinnya, ya, yang merupakan qorinnya, yang sama-sama berguru dari seorang guru, dari guru yang sama, dibandingkan hadis-hadisnya. Dibandingkan hadis-hadisnya. Kalau ternyata hadis-hadis yang dia benar padanya tidak lebih rajih, ya, maka apa? Ini dianggap sebagai rawi yang memiliki apa? Su'ul hifdzi, ya, buruk hafalannya. Yang dimaksud dengan la yatarajjah janibu sawatir rawi bukan hanya berarti sisi salahnya lebih banyak, lebih rajih dibandingkan isobahnya, sisi benarnya, tapi termasuk di dalamnya bal yatasawa ihtimal, bahkan walaupun 50-50. Misalnya dia punya 100 riwayat, 50 benar, 50 salah, ini su'ul hifdz. Kenapa? Karena intinya adalah la yatarajjah. Dan kalimat la yatarajjah mencakup di dalamnya apa? Ya, at-tasawi baina al-ihtimalain. Sama antara sisi benar, kemungkinan benar, dan kemungkinan salahnya. 6. Dan apa? Taib labas. Kemudian qala rahimahullahu taala syiddatul ghaflah. Yang keempat syiddatul ghaflah. Mana syiddatul ghaflah? Kata beliau, alla yakuna ladarrawi min al-yaqadhah wal itqani ma yumayyiz bihi as-sawaba, ma yumayyiz bihi as-sawaba min al-khata'i fi marwiyatihi. Kata beliau, syiddatul ghaflah adalah seorang perawi tidak punya yaqadhah, tidak punya apa? Yaqadhah, yakni hafalannya tersebut tidak hadir. Tidak punya kemutkinan itqan, yakni hafalannya tidak hadir, hadis-hadisnya tersebut tidak hadir di dalam dirinya, di dalam hafalannya. Yang karena dia tidak hadir, karena hafalan terhadap hadis tersebut tidak hadir dalam dirinya, maka dia tidak punya kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari marwiyatnya, dari riwayat-riwayat dia. 6. Ya, masalah seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, di antara bentuk ghaflah adalah yaqbalu at-talqin. Di antara bentuk ghaflah adalah yaqbalu at-talqin. 6. Dia apa? dia menerima talqin dari orang. Ketika misalnya dia membacakan hadis kepada murid-muridnya, kemudian ya, kemudian dia keliru, kemudian dia apa salah, kemudian muridnya membenarkan, maka dia langsung menerima, menerima talqin dari muridnya tersebut karena apa? Tanpa mengecek, tanpa mengecek dalam keadaan dia tidak tahu ini benar atau tidak, sudah ada yang mentalqin, dia terima saja talqinnya. Ini termasuk masuk dalam kategori apa? Ghaflah. Karena itu di antara bentuk jarah, ya, yang apa namanya terkadang kita temukan dalam apa ibarat para ulama ketika menjarah dikatakan kana yaqbalu talqin. Ini jarah kepada dirinya, menunjukkan dia ini syiddatul ghaflah. Dia menerima apa? Talqin. Yani selayaknya bagi seorang perawi ketika dia tidak tahu riwayatnya, dia lupa riwayatnya, maka dia diam. Ya. Dia diam atau dia katakan saya lupa. Ketika ada yang mentalkinnya, jangan dia terima. Dia katakan, ya, apa? Apa saya mau cek dulu atau saya tidak apa tidak terima dan seterusnya. Iya. Maka ini bentuk al-ghafla. Intinya adalah dia tidak menghafal, tidak menghadirkan hafalan tersebut di dalam dirinya yang dengannya dia bisa membedakan mana hadis-hadis yang benar dan mana hadis-hadis yang salah. Demikian pula ketika dia minjamkan kitabnya misalnya kepada orang lain. Kemudian setelah itu orang lain mengembalikan kitabnya. Dia tidak bisa mengetahui apakah ada hadis-hadis yang ditambahkan di dalam kitabnya atau tidak. Iya. Ini juga masuk dalam kategori al-ghaflah. 6. Summa qala rahimahullahu taala fuhsyul ghalab. Fuhsyul ghalab sangat apa fahish kekeliruannya, ghalabnya. Ayyazida khata'ur rawi ala sawabihi ziyadatan fahishah. Yani hadis-hadis yang dia salah, hadis-hadis salahnya perawi lebih banyak dibandingkan hadis-hadis sebenarnya dengan perbedaan yang signifikan, ziyadatan fahishah. Misalnya 70-30 atau mungkin 80-20. 6. Ini apa? 6 fushul ghalab. Jadi fushul ghalab masih mending dibandingkan su'ul hifzi. Su'ul hifzi itu sisi hadis-hadis yang dia benar tidak lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah. Masuk di dalamnya 50-50. Ya, mutasawian. Ketika sisi benar dan sisi salahnya, hadis benar dan hadis salahnya jumlahnya sama. Nah, ini su'ul hifzi. Sementara fushul ghalab ini si hadis-hadis salahnya lebih banyak, ya, berbeda jauh dengan hadis-hadis sebenarnya, dan ini perbedaannya signifikan. Ziyadatan fahisyah. Jelas ya? Jadi apa perbedaan jumlah antara hadis-hadis yang dia salah dengan hadis-hadis yang dia benar, ini fahisyah, yakni signifikan perubahannya, perbedaannya. Nah, dan ini sebenarnya secara umum ada bentuk-bentuk kemiripan seluruhnya, ya. Ya, su'ul hifzi, syiddatul ghaflah, fushul ghalab. Ya, ada bentuk-bentuk kemiripan yang mana semuanya digabungkan, ya apa semuanya dihubungkan apa disatukan dengan satu sebab yang sama, yaitu dobatnya yang minim atau dobatnya yang kurang bagus. 6. Al-Mulla Al-Qari rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Nukhbatul Fikar, ya. Dalam syarah beliau terhadap Nukhbatul Fikar, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fushul ghalab, yang dimaksud dengan fushul ghalab adalah ketika apa kesalahan atau hadis-hadis salahnya seorang perawi lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang benarnya ataukah seimbang. Nah, di sini Mulla Ali Qari rahimahullahu taala menggabungkan antara fushul ghalab, ya, menggabungkan antara fushul ghalab dengan su'ul hifzi, ya, su'ul hifzi. Karena beliau masukkan dalam kategori fushul ghalat adalah mutasawian, seimbang, ya. Sementara yang disebutkan di sini dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa su'ul hifzi kalau yang seimbang itu adalah su'ul hifzi, bukan fushul ghalat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib. Summa qala rahimahullahu taala sadis jahlur rawi bimadlulatil alfadhi wa maqasidiha wa ma yuhilu ma'aniha inda riwayati bil ma'na. Ini dobat yang lebih spesifik, yaitu yang mana kritikannya juga tentunya mengarah kepada sesuatu yang lebih spesifik, yaitu ketika seorang perawi meriwayatkan dengan makna, ya, maka kritikan yang bisa mengarah kepadanya adalah dia tidak mengetahui ya, ma'ani dari lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis. Madlulat yani ma'ani. Ya, karena lafaz itu yadullu ala al-ma'na. Tidak mengetahui makna dari lafaz-lafaz ya dalam hadis. Wa maqasidiha, ya, apa maksudnya, apa yang diinginkan dengannya, wa ma yuhilu ma'aniha. Ya, wa ma yuhilu ma'aniha. Nah, ini ketika dia meriwayatkan bil makna, dia tidak memiliki ini semua, maka ini kritikan terhadapnya. Haitsu yata'ayyanu 'inda dzalikal ada'i bil lafdzil ladzi sami'ahu ittifaqan li'alla yaqa'u fi ma yasriful haditsi 'anil ma'nal muradi bihi. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, yata'ayyanu al ada inda dzalik, yakni ketika keadaan si perawi seperti ini, dia yakni dia jahil terhadap ma'ani al-fadz al-hadits, maka wajib yata'ayyan, yakni diharuskan baginya untuk menyampaikan lafaz hadis sesuai dengan lafaz yang dia dengar, ittifaqan, berdasarkan kesepakatan semua ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan semua ulama. Karena sudah berlalu dalam apa pembahasan kitab-kitab sebelumnya dalam ikhtisar ulumul hadis dan selainnya, bahwasanya pembolehan meriwayatkan bil makna itu dipersyaratkan si perawi tersebut alimun bil arabiyah, ya, wa bimadlulatil alfaz wa bima yuhilul maani. Itu persyaratannya. Wa illa tidak diperbolehkan seorang meriwayatkan bil makna. Ya. Maka kapan dia apa perawi tersebut jahal, memiliki jahala apa jahil tentang masalah ini, maka dia dipersyaratkan, diharuskan untuk menyampaikan hadis sesuai dengan lafaz aslinya. Tidak boleh riwayat bil makna ittifaqan, berdasarkan kesepakatan para ulama, li'alla yaqa'a fima yasriful hadis anil ma'nal muradi fihi, agar jangan sampai terjadi ya kekeliruan di mana dia menggunakan suatu sinonim kata, ternyata yang dianggap sinonim itu berbeda maknanya dengan apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, sehingga lahirlah ya tahrif makna dalam hadis tanpa kesengajaan. 6. Kemudian kritikan terakhir yang ketujuh, tasahul rawi fi muqabalati kitabihi wa tashihihi wa siyanatihi. Ini untuk rawi-rawi yang memiliki dhabtul kitab. Untuk rawi-rawi yang hanya memiliki dhabtul kitab. Nah, ini penting sekali ya. Kritikan yang mengarah kepadanya adalah si perawi tersebut tasahul, bergampangan dalam muqabalah kitabnya. Yakni dia tidak muqabalah. Ya. Dan ini diantara penyebab terjadinya tashif dan tahrif dalam periwayatan. Yakni karena nuskhahnya tidak muqabalah dengan nuskhah gurunya. Tidak muqabalah dengan nuskhah gurunya. Atau dia tersahul dalam muqabalah. Tersahul dalam muqabalah. Nah, di sebagian orang ada yang hanya meriwayatkan lewat suhuf. Hanya meriwayatkan lewat suhuf. Misalnya, saya ingin meriwayatkan kepada seorang alim. Ya, dari seorang alim. Kemudian saya minta bukunya. Saya salin. Saya salin semua isinya. Sudah, setelah itu saya minta apa? Saya minta izin untuk meriwayatkan isi kitabnya. Maka saya pun meriwayatkan dari kitabnya tanpa pernah sekalipun mendengarkan pembacaan kitab tersebut. Saya hanya menyalin isinya dan saya anggap sudah sama persis, kemudian saya riwayatkan. Nah, ini termasuk pintu masuk ya, pintu masuk terjadinya tashif dan tahrif. Karena itulah kata para ulama, la ta'khudz anis suhufi. Yani janganlah kamu mengambil dari orang ini suhufi, ini orang yang hanya menyalin ilmu dari suhuf tanpa mendengarnya dari seorang guru. Ya, tidak talaqqi di depan guru, melainkan hanya langsung mengambil ilmu dari kitab, mengambil riwayat dari kitab. Ini tidak dibenarkan. Orang yang seperti ini tidak diterima riwayatnya. Ataukah dia tasahul, dia muqabal tapi tasahul. Misalnya dia sudah menyalin hadis-hadis gurunya itu, kemudian dia datang ke majelis gurunya mengikuti pembacaan. Nah, ketika dibacakan, si guru yang membacakan, dia justru sibuk mengerjakan yang lain, atau dia tidak memperhatikan, atau sekedar hadir formalitas saja mendengar, tanpa dia mencocokkan bacaan gurunya dengan apa yang dia sudah tulis. Jangan sampai dia ada salah tulis. Jangan sampai dia ada salah tulis. Ya, karena tashif kan macam-macam. Tashif basar, ya, apakah dia salah lihat? Ya, dia di baris sini, tiba-tiba pas pindah ke baris berikutnya, dia lompat ke baris ketiga misalnya, bukan di baris di bawahnya. Ya. 6. Ataukah tashif sama, bisa jadi tashif sama. Gurunya bilang begini, gurunya bilang dho, dia dengarnya dho. Akhirnya dia salah tulis. Nah, maka ini termasuk bentuk tasahul dalam muqabalah seorang perawi terhadap nuskhah hadis yang dia miliki. wa tashihihi wa siyanatihi. Demikian pula tersahul dalam mentashih, mentashih seperti yang tadi disebutkan, dan siyanah, bergampangan. Ya, ini bergampangan membiarkan kutub, kitabnya apa, ber, apa tergeletak di tempat yang bukan tempatnya, ya, atau dipinjamkan kepada sembarangan orang, atau dibiarkan terbuka bukunya, dia membaca buku-bukunya, kemudian setelah itu dia ketiduran dan membiarkan bukunya terbuka. Ini semua merupakan bentuk tasahul dalam siyanah Alkitab. Dalam siyanah Alkitab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib. Ini kritikan yang mengarah kepada al-adalah, kemudian al-dobat, dan yang berpulang kepada keduanya, al-adalah dengan dobat secara bersamaan, yakni al-jahalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala, dan tentunya ini kritikan-kritikan yang disebutkan di sini semuanya ini di sini baru sekedar bentuknya pointer, ya, pointer dan penjelasan global saja. Wa illa sayati insyaallah taala akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, penjelasan berkenaan dengan kritika apa ma, apa tuun ini, kritikan-kritikan yang mengarah kepada al-adalah dan dhabt ini insyaallah taala pada tempatnya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala ma yuntaqadu 'ala ruwati fi ghairi al-'adalati wadh-dhabt. Apakah ada, ini saya datang dalam bentuk pertanyaan, bisa langsung jelas, ya, biar langsung jelas. Apakah ada kritikan lain, ta'an lain yang tidak berkenaan dengan adalah dan tidak berkenaan dengan dhabt? Di sini judulnya beliau sudah memberikan jawaban, yakni ada. Ma yuntaqadu 'ala ruwat, apa-apa yang dikritisi pada seorang perawi fi ghairi al-adala wa dhabt, pada selain adalah dan dhabtnya. 6. Pada selain adalah dan dhabtnya. Sebenarnya kalau kita melihat secara yakni nau'an jenis per apa jenis per jenis kritikan, maka iya, bisa dikatakan ada kritikan-kritikan yang tidak mengarah kepada ala adalah dan tidak mengarah kepada dhabt. Ada, sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Namun kalau kita berbicara mengenai hakikatul amr, kalau kita mengetahui hakikat dari al-jarhi wa ta'dil, ya, dalam masalah ini keluasan cakupannya, maka kita bisa simpulkan tidak ada yang keluar dari jarh wa ta'dil, tidak ada yang keluar dari adalah dengan dhabt. Tidak ada. Apapun, ya, komentar yang berkenaan dengan perawi baik jarhan maupun ta'dilan, itu enggak lepas dari adalah wa dhabt, baik mubasyarah, baik berhubungan secara langsung ataukah biwasithah, atau hubungannya tidak secara langsung. Ya, itu kalau kita berbicara mengenai hakikatul amr dari al-jarhi wa ta'dil. Tapi kalau kita berbicara mengenai nau'an-nau'an, jenis per jenis, iya, bisa dikatakan jenis ini tidak berhubungan langsung dengan jarhi wa ta'dil, tidak berpulang kepada jarhi wa ta'dil. Tapi kalau kita bahas hakikat jarhi wa ta'dil secara lebih luas, maka bisa masuk. Ya, tidak ada yang keluar dari jarhi wa ta'dil. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Yani tidak ada yang afwan, tidak ada yang keluar dari masalah adalah dan dhabt, baik itu jarh maupun ta'dil. Qala rahimahullahu taala haka ibn as-Salahi ijma' jamaahir a'immatil hadis wal fiqh 'ala annahu yushtaratu fi man yuhtaju bi riwayatihi ay yakuna 'adlan dhabita lima yarwihi. Ibn Salah, ya, rahimahullah menukil ijma' kebanyakan a'immatil hadis wal fiqh bahwa dipersyaratkan bagi perawi yang boleh diterima riwayatnya, dia harus adil dan dhabit terhadap apa yang dia riwayatkan. Maka fakullu amrin yunafi ahada hadaini syartaini fahuwa jarhun fir rawi. Maka segala hal yang menafikan salah satu dari dua ini, yakni adalah dengan dhabit, maka itu adalah jarah pada perawi, sawaun waroda mutlaqan au muqayyadan, baik datangnya secara mutlak maupun muqayyad, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Summa qala rahimahullah wa sammata umurun ukhra muntaqadatun 'ala ruwat fi ghairi adalatihim wa dhabtihim. Di sana ada beberapa perkara lain, ya, yang dikritisi pada seorang perawi, ya, yang dikritisi pada seorang perawi, yang tidak berpulang kepada adalah dan tidak pula berpulang kepada dhobatnya. Kat tadlisi wa kasratir irsal. Seperti misalnya si perawi banyak melakukan tadlis dan banyak melakukan irsal. Irsal yang dimaksud di sini bermakna inqita, bukan mursalul khafi ya. Ya. Nah, atau labas bisa juga mencakup mursalul khafi kalau dia di tabaqatnya tabi'in. Ya. Kalau dia di tabaqatnya apa? Bisa mencakup inqita al-khafi atau irsal al-khafi. Nah. At-tadlis dengan irsal, taib saya ya, irsal al-khafi yang dimaksud di sini. Irsal al-khafi. Naam. Ataukah inqita yang khafi, labas. Naam, ini disebutkan tadlis ini adalah jarah pada perawi, demikian pula kasratul irsal juga jarah pada perawi. Jarah pada perawi. Ya, kalau kita hubungkan secara langsung, iya tadlis dan kasratul irsal tidak mengarah kepada adalah. Adalah kan tidak ada persyaratan tidak boleh mentadlis. Muslim balik akil, ghairu fasik, ghairu mahrumil murwah. Tidak ada persyaratan dalam adalah tidak boleh mentadlis atau tidak boleh banyak mentadlis. Memang tidak berpulang kepada adalah. Tidak pula berpulang kepada dhobat. Karena tadlis tidak ada hubungannya dengan dhobat. Ia dilakukan oleh rawi-rawi yang dhaif dan dilakukan oleh rawi-rawi yang siqah. Demikian pula kasratul irsal tidak berhubungan dengan adalah dan juga tidak berhubungan dengan dhobat. Ini nawan-nawan. Cuman kalau kita lihat secara lebih luas, hakikat jarhi wa ta'dil, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, hakikat dari adalah dan dhobat, kalau kita lihat, maka sebenarnya, kasratul tadlis dan juga kasratul irsal, ini kembalinya berpulangnya kepada, tetap kepada masalah adalah dan dhobat. Mengapa? Yang pertama, tadlis itu sendiri bukan jarah. Adalah qawli rajih di kalangan ahlul ilm. Bahwa tadlis itu sendiri bukan jarah. Karena itulah, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dalam tabaqatil ula wa saniya, dari maratibut tadlis yang beliau sebutkan, imam-imam seperti Imam Malik, Imamul Bukhari, Sufyan Ibn Uyainah. Disebutkan sebagai mudallis tapi di tabaqat al-ula wa saniya. Ini tabaqat orang-orang yang mentadlis tapi tidak berbahaya tadlisnya. Menunjukkan bahwa tadlis itu fi nafsihi laisa jarhan. Tadlis fi nafsihi laisa jarhan. Bukan jarah. Ya. Dia hanya menjadi jarah, ya. Dia hanya menjadi jarah ketika si mudallis tersebut banyak melakukan tadlis dari ad-du'afa wal majhulin wal matrukin dan semacamnya. Itulah rawi-rawi yang dikategorikan pada tabaqat as-salisah war-rabi'ah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Maka tadlis di sini kenapa tadlis itu bermasalah? Dikarenakan di dalamnya ada rawi yang dihilangkan. Si perawi atau si pelaku tadlis sering menghilangkan seorang perawi dalam sanad. Nah, ketika ada rawi yang dihilangkan, tidak kita ketahui adalah dengan dhobatnya. Tidak kita ketahui adalah dengan dhobatnya. Nah, itulah masalahnya di situ. Jadi bukan pada masalah tadlisnya fi nafsil amr, bukan, tapi karena tadlis itu ya, tadlis itu pada perbuatan tadlis dia menghilangkan seorang perawi yang tidak diketahui adalah dan tidak diketahui dhobatnya. Kalau begitu masalah tadlis berpulang juga kepada adalah dengan dhobat. Kembali juga kepada masalah adalah dan dhobat, bukan jarah yang berdiri sendiri yang tidak berhubungan dengan adalah dengan adalah dalam dhobat. Demikian pula kasratul irsal, nafsul kalam, pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Bahwa bukan masalah irsalnya, tapi dikarenakan irsal itu adanya rawi yang hilang dalam sanad. Tidak kita ketahui siapa, atau adanya kemungkinan besar rawi yang hilang dalam sanad yang tidak diketahui siapa. Adalah dalam dhobatnya majhul, tidak diketahui. Itulah sebabnya dia dijarah. Nah, maka kasratul tadlis atau at-tadlis dan kasratul irsal, kita katakan memang secara sekilas tidak berhubungan dengan adalah dengan dhobat. Namun kalau kita gali lebih dalam, kita sudah jelaskan bahwasanya ini tetap berhubungan dengan adalah dan dhobat. dikarenakan ada rawi yang gugur dalam sanad dan tidak kita ketahui apa? Tidak kita ketahui siapa yang hilang tersebut. Karena itulah kalaupun ada seorang perawi melakukan irsal, ada seorang perawi melakukan irsal ataupun banyak melakukan irsal, namun diketahui siapa perantaranya, siapa rawi yang dihilangkan tersebut, maka irsalnya pun tidak ada masalah. Ya, sebagaimana pada mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala. Jelas ya? Nah, menunjukkan bahwasanya masalahnya bukan pada tadlis ataupun irsal fi nafsil amr, namun dikarenakan adanya rawi yang hilang dalam sanad tersebut. 6. Kemudian yang kedua kata beliau, wa adamu intifa'i syuyukh. Ini juga kritikan pada perawi, tidak memilih guru dengan baik. Tidak memilih guru yang baik. Taib, adamu intifa'i syaikh asyuyukh, tidak memilih guru dengan baik. Ini sifatnya nisbi sebenarnya. Ini sifatnya nisbi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun ulama di awal-awal dia menuntut ilmu, di awal-awal dia mengumpulkan hadis, kecuali pasti memiliki banyak guru dan ya dia belum bisa membedakan guru satu dengan guru yang lain. Karena itulah tidak ada seorang pun alim yang siqat kecuali dia punya guru-guru yang doif. Dia punya guru-guru yang doif. Jelas ya? Dia punya guru-guru yang doif. Karena kemampuan untuk intiqa'i syuyukh itu tidak bisa diperoleh ketika awal-awal belajar. Nanti ketika dia menuntut ilmu, banyak menghafalkan hadis nabawi, mengetahui jalan-jalan, kemudian dia baru bisa mengetahui membedakan mana rawi yang bisa diambil guru hadisnya dan mana yang tidak diambil. Dan tidak semua perawi melakukan seperti itu atau memiliki kemampuan seperti itu. Ya, maka ada intiqa'i syuyukh ini, kalaupun secara zahir, secara sekilas kita bisa katakan tidak berhubungan dengan adalah dengan dhabat, namun ini tetap saja kalau kita mau bahas lebih dalam tentang adalah dengan dhabat, ya, ada muntiqa syuyukh juga kembalinya kepada adalah dengan dhabat, yaitu apa? Yakni adalah dengan dhabat si guru, adalah dengan dhabat si guru. Nah, ini kenapa dipermasalahkan ini ada muntiqa syuyukh? Dikarenakan ada seorang perawi. Ya, perawi tersebut sering ataupun banyak meriwayatkan dari guru-guru yang majhul atau guru-guru yang matruk misalnya. Ya sudah, berarti kembalinya kepada al-adalah wal-dhabat pada guru-guru tersebut. Nah, ini tiga contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala mengenai kritikan yang tidak berpulang kepada adalah dan dhabat secara sekilas, ya. Namun kalau kita gali lebih dalam, kita bisa mengetahui bahwasanya contoh-contoh yang disebutkan di sini oleh beliau sebenarnya berpulang juga kepada adalah dengan dhabat. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada satupun kritikan pada perawi kecuali berpulang kepada salah satu dari dua ini atau pada dua-duanya bersamaan. Kepada adalah saja atau kepada dhabat saja atau kepada keduanya secara bersamaan. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Ini selesai iya, selesai penyebutan kritikan-kritikan tu'un yang mengarah kepada perawi baik adalah maupun dhabatnya, baik adalah maupun dhabatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu dalil. Dalil dari pembolehan al-jarah wa ta'dil kepada perawi. Dalil akan bolehnya menjarah dan menta'dil, ya, jarah dan ta'dil pada perawi, baik adalahnya maupun dhabatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslu syar'i li'tibari al-adalati wal-dabti firruat. Al-aslu di sini bermakna ad-dalil. Al-aslu syar'i, yani ad-dalilu syar'i. Dalil-dalil syariat yang menunjukkan apa diperhitungkannya adalah dalam dhabt pada seorang perawi, yakni untuk menerima riwayatnya. Diperhitungkannya adalah dalam dhabt perawi, yakni untuk persyarat sebagai persyaratan akan diterimanya riwayatnya. Nah, apa dalilnya? Ya, apa dalil dari amalan ini? Amalan mengikhtibar ataupun mencari tahu adalah dalam dhabt pada perawi, ataukah apa dalilnya adalah dan dhabt perawi itu menjadi mizan atau menjadi prasyarat diterimanya hadis seorang perawi. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslu fi i'tibari adalati rawi qauluhu ta'ala. Beliau pisahkan pendalilannya. Adapun untuk adalah perawi, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala 6 dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka perjelaslah. Dalam kiraannya Hamzah dan Al-Kisai, fatasabbatu, tasabbutlah, ceklah kebenaran khabar tersebut. 6. Ini kisahnya masyhur ya, sababun nuzulnya ayat ini masyhur, bahwa ada sebagian sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah suku yang baru masuk Islam. Ya, ada seorang yang masuk Islam dari pimpinan suatu kaum, kemudian beliau dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya akan pulang berdakwah kepada kaumku. Ya, kemudian setelah pulang dia meminta kaumnya berdakwah kepada kaumnya untuk masuk Islam dan mereka masuk Islam. Kemudian dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan amil, ya, orang yang mengumpulkan zakat mereka. Maka ada sebagian yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tidak sampai ke sana. Dia khawatir karena ini kabilah baru masuk Islam, muncul kekhawatiran dia, wallahu alam, ya, alasannya. Yang jelas muncul kekhawatiran dia, ketakutan dia jangan sampai dia dibunuh di sana. Jangan sampai ini adalah bentuk pengkhianatan dan seterusnya. Maka ketika dia sampai ke sana, kebetulan kaum muslimin yang ada di tempat tersebut sudah bersiap di depan kampung mereka untuk menyambut utusannya Rasulullah SAW. Ketika dilihat ya bahwa mereka banyak orang berkumpul, dia berpikir itu usaha untuk menangkapnya, maka dia pun pulang. Dia pun pulang dan mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa kabilah ini menolak membayar zakat, ya, dan hampir menangkap saya atau hampir membunuh saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengirim pasukan ke sana untuk memerangi mereka. 6. Kemudian ketika berada di perbatasan, mereka bertemu. Ya, bertemu dengan pimpinan kaum tersebut, kemudian diklarifikasi dan dikatakan bahwa kami tidak pernah ada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kami. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik, bawa berita, fatabayyanu fatasabbatu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. 6. Wajhu dilalah, sisi pendalilan ayat ini, annal ayata nassun fi wujubit tabayyuni wat tasabbut fi haqiqati khabaril fasiq. Ayat ini adalah nas tegas. Ya, nas, yakni tidak ada ihtimal lain. Nassun. Tidak ada ihtimal lain kecuali menunjukkan wajibnya tabayyun dan tasabbut, klarifikasi, ya, mencari kejelasan, memastikan mengenai khabar orang fasik, dan orang fasik itu ghairu adil. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau yang membawa berita itu adalah orang adil, maka diterima, tidak perlu tabayyun dan tidak perlu tasabbut. Yani dari sisi dengan istidlal bi al-mafhumul mukhalafah. Kalau orang fasik bawa berita, fatabayyanu fatasabbatu. Ya, fatabayyanu dan tasabbatu. Yani orang fasik ghairu adil. Menunjukkan bahwasanya kalau orang yang adil itu membawa berita, maka tidak perlu tabayyun dan tidak perlu tasabbut. Yani terima langsung. Langsung diterima. Ya, ini sisi pendalilan, ya, akan diitibarnya, yakni diperhitungkannya adalah perawi dalam periwayatan. Ya, diperhitungkannya adalah perawi, ya, dalam menerima kabar ataupun hadis riwayat dari rawi tersebut. Maka yang diterima riwayatnya hanyalah yang memiliki sifat adalah. Adapun fasik, demikian pula orang-orang yang belum jelas bahwa dia adil ataupun bukan, maka ini dimulhak. Ya, ini dari karangan rawi-rawi yang majhul. Kalau ada yang mengatakan ayat ini kan hanya berbicara tentang fasik, mafhumul mukhalafahnya kan berarti adil. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak jelas dia adil dengan fasik? Ya, maka para ulama mengatakan dia mulhak ke apa? Ke fasik dalam hal butuh tabayyun dan tasabbut. Walaupun sebagaimana sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya ketika rawi itu majhul atau majhulul hal ataupun mubham, maka yutawaqqafu hadisuhu. Hadisnya di skip sebentar, enggak ditolak, enggak juga diterima sampai jelas siapa orangnya. Nah, tapi intinya adalah ghairu maqbul. Nah, ini dalil yang menunjukkan persyaratan harusnya perawi itu harus apa memiliki adalah. Saya kira pendalilannya jelas ya. Qala rahimahullahu taala wal aslu fi i'tibari dhabti al haditsul mutawatir. Kata beliau rahimahullahu taala, sementara dalil ya, dalil yang menunjukkan bahwa dhabt juga diperhitungkan, dhabt juga dijadikan syarat untuk menerima riwayat ataupun hadis seorang perawi, dalilnya adalah hadis mutawatir. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. 6. Semoga Allah taala memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan sabdaku kemudian menghafalnya. Kemudian dia menjaganya, menjaga hafalannya. Wa'addaha, lantas dia menyampaikannya. Yaitu menyampaikan sesuai dengan yang dia hafal, yang dia dengarkan dari awal. Karena terkadang ada orang alim, atau ada orang yang membawa suatu hadis, yaitu fiqhin yang dimaksud di sini, hamil fiqhin, yaitu al-hadis. Rubba hamil fiqhin, terkadang ada orang yang meriwayatkan hadis, tapi dia ghairu faqih, dia tidak faqih, yakni dia cuma meriwayatkan hadis tanpa mengetahui kandungan dari hadis tersebut. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada orang yang seorang perawi hadis, dia tahu fikih ya dalam hadis tersebut, namun dia menyampaikannya ternyata ada muridnya yang lebih faqih dibandingkan dirinya. Al hadis, fa dzakara al hadis. Baik. Wa fi ba'dhi riwayatihi sami'a minhu syai'a fa ballaghahu kama sami'a. Dalam riwayat lain hadis ini adalah dia mendengar sami aminna syai'an, dia mendengar satu hadis atau apapun berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan dari kami sesuatu lantas dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia dengar. 6. Maka kumpulan dua riwayat ini terdapat tiga sisi pendalilan. Terdapat tiga sisi pendalilan, atau kalau kita berbicara mengenai dhabt saja ya ada dua pendalilan. Ya. Yang pertama, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam wajh dilala anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam fa hafizaha nassun alal hifz. Ini jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang pertama, ya, sami'a maqalati fa hafizaha, ini nas, ya, akan harusnya menghafal pada seorang perawi. Dhabt wa huwa yashmalul hifza fi sadr wa fil kitab. Dan al-hifz di sini, menjaga di sini, mencakup menghafal, menjaga di dada berupa hafalan ataupun menjaga kitab. Ini sisi pendalilan yang pertama. Wajhu dilalah yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faballaghahu kama sami, yakni pada riwayat yang kedua. Faballaghahu kama sami, dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nassun ala i'tibari dhabti 'inda al-ada. Nas yang menunjukkan apa? Wajibnya dhabt ketika ada. Ya. Jadi lafaz yang pertama, riwayat yang pertama ini dhabt pada saat tahammul, dan lafaz yang kedua adalah dhabt pada ketika apa? Ketika adaan. 6. Ini dua sisi pendalilan dari riwayat ini yang menunjukkan dipersyaratkannya dhabt pada seorang perawi kalau mau riwayatnya diterima. Kalau mau riwayatnya diterima. Baik. Kemudian ada tambahan, ini faedah yang lain dari hadis, kandungan hadis ini, jim, anna hadzal haditsa qad warada bi alfadhin mutanawiyah tadullu ala annahu qad ruya bil ma'na wa dzalika ahadu wajhail ada. Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeda. Dan ini menunjukkan bolehnya meriwayatkan dengan makna. Dan meriwayatkan bil makna ini adalah salah satu dari dua cara al-ada. Yaitu menyampaikan dengan lafaz ataukah menyampaikan dengan makna. Dengan syarat sebagaimana telah berlalu bahwa si perawi tersebut alimun bima yuhilu al-ma'ani ila akhirih. Baik. Ini selesai dalil dari persyaratan adalah dengan dhabt. Dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya adalah dan dhabt pada seorang perawi agar riwayatnya bisa diterima. 6. Kemudian pembahasan berikutnya ini masalah yang tidak kalah pentingnya, yakni dalil-dalil. Ya, dalil akan bolehnya jarah dan ta'dil pada seorang perawi, terkhusus jarah. Karena mentadil seorang kan itu hal yang jelas diperbolehkan, memuji orang dan seterusnya. Yang bermasalah di sini atau yang menjadi iskal adalah jarah. Yang iskal oleh sebagian orang ya yang jahil tentang masalah ini, ya ada iskal. Bagaimana bisa kita dibolehkan menggibahi, dalam tanda kutip menggibahi orang lain, menjarah perawi ketika mengatakan dia kadzab, fulan dhaif, fulan mungkarul hadis dan semacamnya. Ini menggugurkan adalah seorang perawi. Menggugurkan adalah seorang perawi. Dan itu berkenaan dengan arad. Dan asalnya sabda Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi balalikum hadha. Hukum asal arad kaum muslimin adalah hurma. Hukumnya haram untuk disentuh. Ya. Maka kenapa diperbolehkan al-jarah pada arad al-muslimin? Pada arad arwat. Ya. Jelas ya? Karena sudah jelas bahwasanya ketika seorang dikatakan kadzab, dikatakan mungkarul hadis, dikatakan sayyul hifdz, dikatakan mukhtalit dan seterusnya, ini bila syak tertuju kepada aradnya dia. Tertuju kepada kehormatan seorang muslim. Ya. Maka mengapa diperbolehkan? Mengapa diperbolehkan al-jarah pada perawi sementara hukum asal jarah kepada sesama muslim adalah haram? 6. Qala rahimahullahu taala wa jarhu ruwati biqadri al-hajati la yu'addu min al-ghibati al-muharramah. Kata beliau, menjarah seorang perawi atau menjarah para perawi biqadri al-haja, perhatikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ini tidak dianggap sebagai ghibah yang diharamkan. Dan memang ini jelas bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Siapa saja yang menganggap bahwa jarah kepada para perawi itu dikategorikan ghibah, maka ini enggak lepas dari dua jenis orang. Enggak lepas dari dua jenis orang. Orang yang pertama, imma dia adalah orang zindiq. Ya, orang zindiq yang ingin menutup pintu ini dan merusak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak agama Islam. Karena lisnat minad din. Rawi-rawi, sanad dengan semua komponennya bagian dari agama. Maka imma dia orang zindiq yang melarang menjarah perawi, menutup pintu ini sehingga ya bisa tidak jelas referensi dari agama Islam, merusak agama Islam. Atau kemungkinan yang kedua, dia orang yang baik, menginginkan kebaikan, tapi dia tidak tahu bahwa ucapannya itu keliru. Ah. Ya, dia menginginkan kebaikan tapi tidak tahu jalannya. Sebagaimana kata Rasulullah radhiyallahu taala anhu, "Fakam mim muridinil khairi la yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, yakni niatnya baik, enggak boleh menggibah, enggak boleh ini dan seterusnya, tapi la yusibahu, dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut dikarenakan dia tidak mengetahui caranya. Ya, tidak mengetahui caranya. Baik. Dan penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan nanti beberapa dalil, ya, beberapa dalil yang menunjukkan apa? Disyariatkannya, ya. Disyariatkannya untuk membedakan mana rawi siqat, mana dhu'afa, ya, dengan al-jarh wa ta'dil. Untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala, melindungi hadis-hadis nabawi. Nah, melindungi hadis-hadis nabawi. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, Imamun Nawawi rahimahullahu taala kata beliau sebelumnya, wajar hurwat biqadril haja. Ini qaid yang muhim. Ya. Bahwa mengkritisi adalah perawi ataupun bobotnya itu tidak dianggap ghibah yang muharramah dengan catatan jarahnya itu biqadril haja. Ya, jarahnya itu apa? Biqadril haja, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Tidak boleh serampangan. Tidak boleh serampangan. Iya. Maka jarah hanya bisa dikategorikan, hanya bisa dikecualikan dari ghibah yang muharramah kalau jarahnya itu proporsional, tidak melewati batas, sesuai dengan kebutuhan. Karena inti dari seorang perawi itu dijarah adalah agar jangan mengambil hadis darinya. Jangan mengambil hadis darinya. As-Sakhawi rahimahullahu taala menyebutkan, ya, demikian pula disebutkan semana dengannya oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Syarah Ilal Tirmidzi, ya. As-Sakhawi rahimahullahu mengatakan bahwa an-narawi idza kana fihi aktsar min illah fayubayyinu aw fayubayyanu minhu illatun wahidah. Wa hadza kafin fi raddi haditsihi. Amma dzikru baqiyatil uyub fayadkhulu min babil ghibah. Ini ucapan yang sangat penting. Kata Sakhawi rahimahullah bahwa seorang perawi kalau dia punya beberapa kritikan pada dirinya, ya, lantas disebutkan salah satunya itu sudah cukup untuk membuat hadisnya ditolak, maka itu sudah cukup. Adapun menyebutkan aib-aibnya yang lain, maka ini sudah masuk dalam kategori ghibah. Ya, perhatikan mana kalimat qadril haja, sesuai dengan kebutuhan. Yani karena tujuan seorang rawi dijarah adalah agar jangan ada orang mengambil hadis darinya untuk menjaga hadis nabawi, ya, untuk menjaga hadis nabawi. Maka kalau dia punya beberapa kritikan, ada kritikan pada adalahnya, ada kritikan pada bobotnya, ada kritikan pada, ya, pada adalah ada beberapa, pada bobot ada beberapa. Disebutkan salah satunya saja, misalnya nih, contoh, dia misalnya orang peminum minuman keras, minum khamar. Minum minuman keras, ya, dia apa, peminum khamar, kemudian dia misalan melakukan dosa yang lain lagi, ya, misalnya berjudi, kemudian dia juga muttaham bil kadzib, ya, dia juga muttaham bil kadzib, maka cukup disebutkan, atau bukan muttaham bil kadzib, anggaplah dia dhaifun jiddan, sangat lemas sekali, dhaifun jiddan, maka tiga illat ini, tiga uyub ini, ketika disebutkan salah satunya, maka sudah cukup, orang-orang sudah meninggalkannya, maka tidak perlu disebutkan tiga-tiganya. Misalnya cuma disebutkan satu, dia peminum khamar. Selesai masalah. Yang dua yang lain tidak usah disinggung. Dia main judi dan dia misalnya, apa? Dhaifun jiddan. Atau misalnya dhaifun jiddannya saja. Dia wahin bimarrah. Dia halik. Dia talif. Riwayatnya sangat apa buruk. Mendekati apa? Mendekati apa uttaham bil kadzib. Maka yang seperti ini, kapan satu sifat itu sudah disebutkan dan sudah cukup membuat orang-orang menjauh dari hadisnya, maka tidak boleh menyebutkan aibnya lain. Tidak perlu disebutkan dia itu begini, begini, begini. Padahal sudah cukup satu saja disebutkan. Maka ini kait yang penting, ya, dari Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, bahwa kritikan pada perawi biqadril haja, kapan sudah disebutkan satu aib saja, dan itu sudah kafin firan di hadisihi, sudah cukup untuk menolak hadisnya, maka tidak dibutuhkan lagi. Ya, maka ketika masih disebutkan aib-aib yang lain, fayadkhulu fi babil ghibah, maka ini sudah masuk dalam kategori ghibah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita akan sebutkan nanti kalam dari An-Nawawi rahimahullahu taala berkenaan dengan masalah ini. 6. Walaa minallah nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebelumnya untuk ikhwan di ma'had, tolong masulnya kirimkan saya ini, ya, absensinya, absen peserta. Iya. 6. Di segera lewat WhatsApp dalam bentuk file saja, dalam bentuk Word atau PDF. 6. Naktafi wallahu taala alim sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.